Islam yang banyak amal lahiriahnya tapi tetap hatinya nggak berubah karena belum serius dengan amalan hati. Istighfar juga astagfirullahaladzim. Nggak ada tuh nyesel di sininya, minta ampun atas dosa dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti zikir ini. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil adhim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang koridoi. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus semua dosa kami, menjadi penggugur semua aib-aib kami. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami ya Allah, memperindah akhlak kami, membersihkan hati kami, memberkahi sisa umur kami. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sisa umur kita berkah. Artinya penuh kebaikan. Kapanpun kita mati siap, karena sukses itu adalah husnul khotimah. Apakah Allah sedang menyimak pertemuan ini? Apakah Allah melihat kita, menyaksikan, mendengarkan yang terucap, mengetahui setiap pikiran? Apakah Allah tahu isi hati kita? Allah tahu masalah kita, tahu keinginan kita. Masya Allah. Kalau saja keyakinan ini selalu setiap saat, pasti bahagia, pasti mulia, dan insya Allah selamat. Masalah kita adalah umat Islam ini, satu, maaf ya, kita bahas dulu, kenapa banyak majelis taklim tapi perilaku kita kurang sesuai dengan ilmu. Alhamdulillah. Kabar. Ini prolognya ya. Ada suami yang nanya gini, "Aa, kenapa istri saya pengajian itu seperti makan obat sehari 3 kali, tapi perubahannya yang nyata itu hanya pada seragamnya, sedang kelakuannya tidak robah, judesnya, pelitnya, mudah tersinggungnya, emosinya, kenapa ya?" Jangan dijawab Bu, bukan ibu. Ibu mah belum apa-apa udah ngejawab, jadi ketahuan ya. Dan juga peningkatan yang nyata itu bukan pada iman, tapi pada cicilan. Ini suaranya jelas tidak nih? Nih dengerin ya. Satu, penyebab umat Islam kita belajar ilmu tapi kurang mengamalkan ilmu. Penyebabnya yang pertama adalah salah niat. Sehebat apapun amal, kalau niatnya salah, itu amal tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Mana yang penting, amalan lahir, amalan hati? Jawab hadirin, jangan bikin emosi, kan? Mana yang penting, amalan lahir, amalan hati? Dua-duanya. Tidak bisa hanya amalan hati. Sholat barusan ada hati, ada lahir. Tidak bisa sholat tanpa lahiriah. Mana yang penting, amalan lahir, amalan hati? Dua-duanya. Mana yang lebih penting? Hati, benar. Ulangi pertanyaannya. Mana yang penting, amalan lahir, amalan hati? Mana yang lebih penting? Makanya innamal a'malu binniyat. Niatnya baik, amalnya kecil bisa jadi besar. Amal hebat, niat salah sirna. Dengar ini ya, tolong digaris bawahi. Yang pertama dihisab di akhirat adalah mujahid. Orang yang merasa berjuang di jalan Allah sampai meninggal di medan perang. Ditanya, apa yang kau lakukan sesudah diperlihatkan nikmat? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah. Saya mati di medan perang lillahi ta'ala. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengakuannya. Tahu Allah berfirman apa? Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan, bukan karena Allah. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak semua orang yang mengaku berjuang bekal selamat. Kurang apanya? Bukan kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu. Apanya? Apanya? Hatinya. Dia lebih senang dipuji manusia, diakui manusia, daripada senang diterima oleh Allah amalnya. Hancur tuh. Tahu yang kedua yang dihisab siapa? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz-ustaz lah ya. Pasti pengen saya dihisab ya. Itulah hadirin. Ialah siapapun yang belajar agama dan berdakwah, belajar Quran dan baca, itu kelompok kedua. Sesudah ditambahkan nikmat, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar agama dan saya dakwah lillahi ta'ala. Apa yang Allah firmankan? Kadzabta, dusta kamu. Kamu berdakwah karena ingin disebut ulama, kiai, dai kondang, mubalig keren, dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat ada yang diseret tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang cuma satu. Apanya? Hatinya. Yang ngapalin Quran juga sama. Ada yang gagal ke sorga padahal hafal, karena ingin disebut qori oleh manusia. dan sudah disebut di dunia. Dan yang ketiga dihisab adalah dermawan. Orang yang sedekah, di mana kesedekah, sedekah, sedekah. Di akhirat, kadzdzabta, dusta kamu. Bohong, kamu sedekah agar disebut dermawan. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret jadi ahli neraka. Nauzubillah. Itulah pentingnya ilmu amalan hati. Bu, ibu, tadi sholatnya benar enggak? Wudhu enggak tadi? Wudhunya benar? Sholatnya benar tidak? Bacaannya benar? Hatinya benar tidak? Ngaku. Jujur, awas loh. Khusyuan mana ibu? Sholat atau dandan? Jawab. Jangan suka ngebohong ya. Udah gak khusyuk ngebohong, jadi dua dosanya. Jadi punten ya, walaupun datang ke majelis taklim, walaupun mesantren, walaupun kuliah agama, walaupun master agama, walaupun hafal Quran, walaupun dakwah agama, kalau niatnya salah tidak akan bisa mengamalkan ilmunya. Mengerti? Dua, ini cerita sedikit dulu, nanti ada obatnya. Apa yang menyebabkan umat Islam tidak banyak mengamalkan ilmunya? Yang kedua namanya ilusi ilmu. Ulangi. Ilusi ilmu. Apa artinya? Ketipu oleh ilmu. Tadi ketipu oleh niat, sekarang ketipu oleh ilmu. Apa cirinya? Dengan tahu dia merasa udah berbuat. Contohnya begini. Bu, ibu, jangan suka dekat sama si ibu itu loh. Dia tuh kerjanya ngomongin orang lain. Padahal hukum ngomongin orang, gibah itu haram. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Nyata sekali itu larangan bergibah. Seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Hati-hati aja bu, jangan deket-deket sama dia. Dia tuh tukang ngomongin orang. Nah, dia ngomongin siapa? Mengerti tidak nih? Ada yang terus berdalil, padahal dia tidak mempraktekannya. Atau contoh gini, mak, mak, bikin PR jam berapa nanti nak? Pada Isya. Sudah Isya. Ma, ayo dong bikin PR. Udah ngantuk, sing sabar dong jadi anak. Ma, udah jam ini mama banyak grup teman-teman yang belum dibalas nih. Sing sabar, nak. Jadi anak tuh harus sabar. Innallaha ma'asabirin, tahu? Mengerti tidak nih? Dalilnya disebut, tapi dia tidak mempraktekkan. Namanya ilusi ilmu. Banyak kita ini umat Islam berdebat agama heboh, tapi dia sendiri tidak mengamalkan dengan benar. Kayak gitu tadi, jelas tidak nih? Kebersihan sebagian dari iman, dia sendiri buang sampah sembarangan. Namanya ilusi ilmu. Maka jangan heran ada pesantren yang kotor, padahal ilmu banyak di sana. Ada majelis taklim yang sebel sama majelis taklim yang lain, padahal sama-sama majelis ilmu, benar? Aneh, sungguh aneh. Karena ilmunya sama, tapi kok enggak diamalkan? Karena ketipu oleh ilmu. Banyak. Tiga. Satu apa? Satu salah niat. Dua, ilusi ilmu. Ketiga, yang ketiga kenapa umat Islam susah aja kayak gini walaupun banyak pengajian? sukanya mengamalkan amalan lahiriah. Jadi kita tuh suka beramal tapi sebatas lahir. Bapak ke masjid, subuh ke masjid. Tapi enggak pernah serius menata hatinya. Kayak tadi tuh, masuk sholat sini, baris sudah siap, saf demi saf. Allahu Akbar. Suaranya bukan suara si Agim. Oh, si Agim ngimamin. Ngapain dia duluan kesini ngimamin? Ngobrol ya sendiri. Berapa banyak orang yang sholat lahirnya benar sholatnya tapi hatinya tidak. Betul? Ini masalah umat Islam, Pak. Kita suka sekali beramal lahiriah dan tidak merasa bersalah kalau hatinya tidak ikut beramal. Contohnya habis sholat tadi kan, saya mah belum khusyuk, istighfarnya aja enggak merasa salah. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulut nyebut astagfirullah, hati enggak tuh enggak minta ampun. Ini masalah. Karena Allah tuh melihat hati. Kenapa umat Islam yang banyak amal lahiriahnya tapi tetap hatinya enggak berubah? Karena belum serius dengan amalan hati. Betul kan? Istighfar juga astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak ada tuh nyesel di sininya, minta ampun atas dosa dan kesalahan. Halo. Mikir apa ini? Dan ada yang keempat yang paling fatal, Pak. Tadi ilusi ilmu, sekarang ilusi amal. Dia dengan amalnya jadi sombong, Pak. Dengan amalnya jadi ujub. Bapak yang sering ke masjid, lihat yang belum ke masjid. Itu dia ya, rumahnya dari masjid gak jauh, jogging dia kuat 5 km ke masjid 50 meter gak kuat. Gitu, bukannya silaturahim, bukannya diskusi, bukannya diajak ke masjid, malah dihina. Apa manfaatnya? Benar? Hati-hati nih, kita ke masjid ini jangan malah jadi sombong. Orang taat jadi sombong lebih buruk dibanding orang yang berbuat dosa lalu tobat. Bukan taatnya yang jelek, sombongnya yang jelek. Bukan dosanya yang bagus, tobatnya yang bagus. Hati-hati nih, Bu. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Ibadah bikin sombong itu bisa lebih buruk sombongnya ini dibanding dengan dia tergelincir tapi tobat. Kalau tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas tidak nih? Hati-hati nih. Ilmu bisa bikin penyakit, ibadah juga bisa bikin penyakit. Wah, kalau gitu saya gak akan berilmu dan gak akan ibadah. Total itu penyakitan ya. Kenapa jadi pada mikir begini? Makanya masih panjang ceritanya. Kalau Indonesia ingin menjadi baik, umat Islamnya, kenapa umat Islam gak akur? Ya inilah, kita sering ketipu oleh ilmu, sering ketipu oleh amal. Baik, Bapak Ibu. Sudah habis belum waktunya? Sudah waktunya pulang belum? Sudah makan belum? Siapa yang nanya makan siang? Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Berikut ini ada sebuah ilmu sederhana. Pernah lihat Surya Kanta, kaca pembesar matahari, pakai Surya Kanta menyorot, ternyata bisa membakar kertas. Ingat waktu percobaan SMP dulu? Ternyata orang itu bisa sukses karena dia bisa fokus. Orang tidak sukses bukan kurang pintar, tapi kurang fokus. Kalau fokus, punya anak panah banyak. Kalau tidak fokus, tetangga yang ngejerit. Tapi kalau fokus, sasaran yang tercapai. Benar? Apa fokus dalam hidup ini kalau mau disederhanakan? Rumusnya PDLT. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa harus perbaiki diri? Dengar, saya duduk di sini. Di sana ada ular, tidak kelihatan. Di situ ada makanan yang enak. Informasi mana yang penting? Tentang ular atau tentang makanan? Jawab. Ular? Kenapa ular? Karena bahaya. Sekarang siapa yang membahayakan hidup kita, diri kita? Orang lain, dosa orang lain, atau dosa diri sendiri? Jawab. Kesalahan orang lain atau kesalahan diri? Tuh, jelas jawabannya. Ya. Bu. Ibu. Mana yang membahayakan ibu? Dosa tetangga, kesalahan tetangga, atau dosa diri sendiri? Kenapa kebanyakan mikirin tetangga, ha? Jelas? Pak? Pak? Cuma nanya aja. Bu? Ibu? Mana yang membahayakan ibu, dunia akhirat ibu? Dosa dan kesalahan suami atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Jawab. Hah? Dosa suami sendiri? Yang benar bu, ini udah siang nih bu. Ini serius, serius, serius, serius. Mana yang membahayakan ibu, dosa dan kesalahan diri suami atau diri sendiri? Kenapa kebanyakan mikirin dosa suami? Hah? Yang benar bu, ini jangan bikin emosi. Ibu teh tidak bahagia karena kebanyakan mikirin dosa suami. Benar, itu pun harus diperbaiki. Tapi yang bahaya buat ibu bukan suami, diri ibu sendiri. Siti Asiyah, suaminya Fir'aun, tetap saja beliau mulia karena beliau soleha. Pak, Pak, mana yang membahayakan bapak? Dosa dan kesalahan istri atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Dua-duanya. Karena kita lelaki. Mengerti? Jangan pengecut loh. Lelaki itu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Ada dosa istri yang dia pikul sendiri, ada dosa istri yang dipikul oleh suami, karena kita tidak memimpin keluarga dengan benar. Mengerti lelaki? Itu kalau satu. Halo, tahu enggak yang tepuk tangan? Siap-siap diijabah ya, Bu ya. Loh, kok jadi dadah ke saya? Lah kan setiap orang akan dapat dari perbuatannya. Istighfar. Saya dihisab aja mending bahagia. Lanjut. Ngerti lelaki? Jangan petantang-petenteng loh, di akhirat kita repot. Kalau tidak benar memimpin keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, kena kita itu. Nah Bapak Ibu, sayangnya kita tuh nyaris tidak fokus kepada diri sendiri. Padahal kalau kita ingin memperbaiki orang lain, syaratnya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Gagalnya kita mengubah orang lain karena beda perkataan, perbuatan, dan hati kita. Nasehat mah gampang kalau pakai omongan. Nasehat terbaik itu adalah keteladanan. Ngomong mah gampang, sabar atau hal gitu kan. Tapi beda omongan dengan kelakuan, jatuh wibawa kita. Tapi kalau orang yang sibuk memperbaiki diri, maka insya Allah perbaikan dirinya akan dilihat, didengar, dirasakan oleh orang lain, dan itu menjadi jalan perubahan bagi yang lain. Mengerti lelaki? Jangan kebanyakan nasihat ke istri tuh Pak. Bukan tidak boleh ngasih nasihat. Lelaki kebanyakan nasihat mah gak ada wibawa. Kenapa istri gak ngedengerin nasihat Bapak? Karena istri udah tahu modal suami yang sebenarnya itu dia. Benar Bu? Kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak, lama omong lah. Jangan kebanyakan ngomong lah. Banyak ngomong, ya kalau saya diam jadi masalah. Saya lagi harus ngomong sekarang. Jadi PDLT, rahasia utamanya dalam hidup ini adalah memperbaiki diri. Apapun yang dilakukan orang tidak bahaya. Ah, saya dihina oleh tetangga. Nih ilmunya, mau tahu? Saya kan udah nyobain. Ya, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Kan yang nyacinya juga hadir sekarang. Aneh ibu-ibu teh, suami sendiri nggak diurus, saya diurusin oleh ibu-ibu. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati diomongin orang? Mau tahu tidak? Ini ilmunya. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi rezeki siapa? Yang ngasih pahala? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang bisa mewafatkan husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleh, ngaplek, orang menghina kita, demi Allah tidak akan pernah bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan untuk kita. Wa iyuridka bi khairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Tenang aja. Penentu takdir tuh Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk saya enggak akan ketemu saudara, apa yang untuk bapak tidak akan ketemu saya. Dan enggak ada yang ketuker apa yang Allah berikan tuh. Mati-matian orang menghina kita, kalau Allah ridho ke kita tetap untung. Mati-matian orang memuji kita, kalau Allah murka tetap rugi. Makanya kalem, cool. Hidup mah tenang aja. Allah, Allah pencipta, pemilik, pemberi, penguasa, penentu segalanya. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah suka, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat cinta kepada orang yang tobat dan memperbaiki diri, mensucikan diri. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mensucikan jiwanya, jiwa itu, dan merugi yang mengotorinya. Jelas? Jangan takut. Suami saya menghina saya. Ya dan memang hina ya ibunya juga. Benar gak sih bu? Enggak? Oh iya. Kenapa ibu dihargai orang lain tahu gak? Karena Allah masih menutupi dosa, aib dan kejelekan ibu. Betul? Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit, yang sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa, bu. Kalau setiap satu dosa dibalas satu bau, bau apa ibu-ibu ini, ha? Kalau setiap satu dosa ibu dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung, seperti apa diri kita ini? Kita ini dihormati orang lain karena Allah nutupin kehinaan kita. Kalaupun kita dihina, penghinaan orang ke kita jauh lebih sederhana dibanding kebusukan kita yang aslinya. Betul? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Marah jangan. Jangan. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Ya kan? Kenapa A'agim diundang ke sini? Karena Allah masih menutupi aib saya, dosa saya, kekurangan saya. Jadi Bapak Ibu mau dengerin saya. Kalau dibuka, bubar. Tadi ketuanya nanya, kok A'a kesini tidak ada yang ngawal? Ah, orang banyak dosa mah gak perlu dikawal-kawal. Ditutupin aib juga udah untung. Gak usah petantang-petenteng. Kalau Allah mau ngebuka aib kita, gampang sekali. Mau sehebat apapun tidak ada yang menghalangi. Itu kan ada yang Allah buka, dikasih aja tiang listrik, king, nabrak tiang listrik, bapau penjara. Saya gak ngomongin orang ya, ngomongin tiang listrik dan bapau. Asli ya. Gampang. Saya aja dulu dibuka oleh Allah yang halal gempar ya. 7 tahun halal tabu, sah menurut agama, sah menurut negara, tidak selingkuh, tidak berzina, asli itu dipertanggungjawabkan, tetap we heboh ya. 7 tahun Pak Jokowi mah 4,5 tahun dibulinya, saya mah 7 tahun gak apa-apa. Dan Tuhan saya mah bukan mulut orang. Tuhan kita bukan media, bukan Twitter, bukan komen. Jangan pusing dengan omongan orang. Mau rahasianya supaya gak sakit hati oleh tulisan orang? Mau tahu gak? Jangan dibaca. Mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati dengar omongan orang? Gimana? Jangan didengar. Kalau telepon ngomong jelek, maaf ya, putus-putus. Jangan-jangan gitu hadirin. Da'ah. Setiap kepahitan, ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang padamu dari Allah, surat An-Nisa 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin wa min nafsik, keburukan yang menimpa dari diri kita sendiri. Makanya kalau ada teguran dari Allah, perbanyaklah istighfar. Oh, saya banyak masalah. Dengerin, nih. Mau dikasih amalan, Bu? Pak, ini amalan favorit saya. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri didatangi tamu. Kemarau, Syekh, ini kemarau di tempat kami panjang sekali, kering kerontang, tanaman-tanaman tidak ada air, sumur-sumur kering. Ada amalan tidak, Syekh, yang membuat bisa kembali subur? Ada. Apa amalannya? Perbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah nikah lama, belum aja punya anak. Ada amalannya? Oh, sebelum yang ini ada sebetulnya tamu lainnya. Syekh, saya itu kesulitan keuangan, gak cukup aja keperluan, utang gak kebayar. Apakah ada amalan yang membuat rezeki saya bisa cukup? Ada. Apa? Perbanyak istighfar. Nah, yang ketiga itu tamunya. Saya sudah lama tidak punya anak, udah nikah. Ada amalan supaya saya punya anak? Perbanyak istighfar. Ada lagi yang datang, Syekh, panen gagal, buah-buahan hilang, tumbuh-tumbuhan sirna. Adakah amalannya? Ada. Perbanyak istighfar. Kata yang datang, Syekh, kok tiap masalah nasihatnya sama? Lalu Syekh Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan kata-kataku, itu firman Allah. Surat Nuh ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan faqultu astaghfiru, katakan kepadamu astaghfiru, mintalah ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Satu, Allah akan membanyakan amwal, harta, wa banin, harta dan anak-anakmu, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10. Janji Allah itu pasti. Halo? Langsung mikir. Pak, saya menghadapi ujian waktu itu tahun 2007 dikasih amalan oleh guru tuh. Padahal waktu dihinanya hebat-hebatnya. Jangan takut, ah. Istighfar saja. Karena waktu itu kata guru teh, ada yang mengalami ini, nanti gini, ah. Aa akan ngalamin ilmu kelapa. Satu bekal dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh bekal dijambak sampai gundul. Udah gundul bekal digetok sampai belah. Udah getok dicungkil sampai keluar. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut sampai kecil-kecil. Udah diparut. Saya nanya, kenapa begini? Supaya saripati tauhidnya keluar. Tidak ada orang bisa keluar saripati tauhid kecuali sudah diproses. Terus... gimana saya ngadepin kepahitan yang berat begitu? Keluarlah dalil wa man aktsarul istighfar, dan barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farojan. Satu ini, barang siapa yang memperbanyak istighfar, sabda Rasulullah, Allah akan melapangkan hammin itu dari kegalauan, kegelisahan, kesempitan hati, Allah akan berikan kelapangan. Dua, wa min kulli doikin makhrajan, Allah akan beri jalan keluar dari persoalan apapun yang menghimpit, yang rumit, yang menyesakkan, itu istighfar. Dan yang ketiga, warojakohu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini kata sebagian ulama, kalau kita udah nyesek, bingung, mau minta ke Allah begitu banyak yang ingin diminta, tapi waktu sedikit, minta apa? Mintalah ampun. Karena barang siapa yang diampuni Allah, hatinya dibuat tenang, urusannya dibereskan, dan akan ditolong yang tidak diduga-duga. Jelas tidak hadirin? Kemarin naik motor keliling ke pesantren-pesantren, ke kiai Bandung sampai Pangandaran, Cijulang dan sebagainya, kurang lebih 13 jam. Anteng, kenapa? Plek, helm tutup. Astagfirullahaladzim. Anteng weh. Dah paling enak naik motor itu tidak pernah diganggu HP, benar? Bagaimana naik motor bawa HP? Tidak bisa nelpon dan tidak ada yang ngajak ngobrol, nelpon pakai helm, dan satu helm masing-masing, ya tidak ada yang masuk ke helm kita, tutup helm, asik sendirian. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mau sayyidul istighfar, tahu sayyidul istighfar? Ini istighfar paling dahsyat yang kalau dibaca pagi dengan yakin, meninggal siang jamin masuk surga. Sahih ini. Dibaca sore dengan yakin, meninggal malam masuk surga. Sudah apa belum? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aduh ya Allah, itu teh sayyidul istighfar puncaknya. Ada yang belum hafal? Pengen hafal? Enggak usah dihafalin. Baca aja 40 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca. Lihat saja. Saya sudah 40 kali kok belum hafal juga. Berarti 40 kali lagi. Belum hafal juga, 40 kali lagi. Yakin orang itu tidak ada yang unggul hebat, enggak sebetulnya. Orang itu karena disiplin mengulang, itulah sebetulnya. Pernah dengar Tiger Woods? Siapa Tiger Woods? Juara golf dunia. Wah, ini hebat, jagoan, unggul. Bukan begitu. Tiger Woods itu dari umur 5 tahun udah mukul golf terus sehari 5 jam. Masuk dong. Sama yang apal-apal Quran, kenapa saya kok belum apal aja Quran? Ya, pasti jarang dibaca. Yakin entama. Mengerti hadirin? Istighfar ya. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal pergi itu dari Baghdad ke negeri Syam, jauh dari Baghdad ke Syria tanpa maksud yang jelas. Beliau kuat sekali ingin pergi. Akhirnya, ini kisahnya tabu. Akhirnya beliau sampai di sebuah masjid dengan tilawah sampai malam, itikaf, mau tidur dilarang. Syekh, tidak boleh tidur di masjid. Di luar, keluar dari masjid. Di sini aturannya begitu. Mau tidur di luar, Syekh, tidak bisa tidur di sini. Terusin. Tidak tahu bahwa ini adalah ulama besar. Dulu kan belum ada kamera, belum ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Kalau sekarang WA group sudah cukup kan. Agi mau ceramah di sini datang ya. Akhirnya ada tukang roti, Syekh. Syekh itu orang tua ya. Tidak tahu ini Imam Ahmad bin Hanbal, ulama terbesar saat itu. Syekh, saya punya toko. Sudah, nanti bisa bermalam di rumah saya. Ke toko aja dulu. Diajak ke toko roti. Nah, dijamu. Tapi Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat ini tukang roti sambil menyuguhi, sambil bikin roti itu istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Mucurin air. Astagfirullah ya karim. Misal seperti ini, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Disuguhin begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditanya, Pak, kok Bapak saya lihat istighfar terus? Kata orang tua ini, ya memang saya berusaha sebanyak mungkin istighfar sesuai dengan janji Rasulullah SAW akan banyak ditolong. Apa Bapak yang rasakan manfaat dengan istighfar ini? Saya rasakan tidak ada satupun doa saya yang tidak dikabulkan ku Allah. Jadi nyaris semua doanya dikabulkan kecuali satu. Nah, ini dia yang bikin kaget. Kecuali satu yang belum terkabul. Apa yang belum terkabul? Saya sangat mohon kepada Allah untuk berjumpa dengan ulama yang paling saya cintai dan saya idolakan, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, ini udah ada di depannya. Oleh Allah digerakkan tuh, punya keinginan masuk ke masjid, di masjid keluar terusir, ketemu dengan beliau, diijabah doanya Allah. Ini kisah nyata adik-adik. Makanya macet Bandung Jakarta lezat 5 jam. Selain tidur, dengan baca Quran, dengan terjemah istighfar. Betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa, 100 kali istighfarnya. Juragan, berapa kali yang bergelimang dosa? 2 kali itu sambil jengkel. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah ya Allah. Gitu istighfarnya Bu. Aduh, astagfirullah ya karim. Amin, amin. Astagfirullah. Oh gitu istighfarnya, gak cocok dengan tuntunan. Itu mah emosi yang diselubungi. Bu ah, ayo ah. Pak, mau hatinya tenang, perbanyak istighfar. Mau selalu ada jalan keluar, istighfar. Pokoknya mah, masya Allah, masya Allah. Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allahu, Allah. Imam Ibnu Taimiyah, kalau ada masalah yang berat dan sulit, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Sampai 1000 kali beliau tuh selalu ada jalannya. Ini baru ada telepon dari teman saya dari Amerika. Beliau programmer, kontraktor programmer. Jadi ada perusahaan 16.000 toko yang memerlukan software, dan orang Indonesia ini yang paling menguasainya, satu-satunya nih, sehingga ordernya terus ke dia. Sampai orang-orang itu mengatakan, wah kamu ini hebat, ini paling sulit kamu bisa aja, gimana caranya? Saya juga tidak tahu, karena saya minta kepada maha programmer gitu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang sholat, istighfar, bisa aja katanya bikin tuh software tuh. Naik mobil, kacanya kotor, penuh, tenang atau gelisah? Jawab hadirin. Gelisah karena tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Jalan ada. Apa yang harus dilakukan? Kalau kaca mobil kotor, jalan tidak kelihatan, sibuk cari jalan atau sibuk membersihkan kaca? Kalau kaca sudah bersih, hati jadi tenang atau gelisah? Jalan kelihatan atau tidak? Yang membagikan durian gratis kelihatan atau tidak? Begitulah kurang lebih. Hati kita teh ketutup oleh dosa. Capek, capek. Bu, ibu, mau punya suami yang soleh? Yang ada digimanain? Diganti akhlaknya. Pak, mau punya istri yang soleha? Yang ada diapain? Ditambah imannya. Beda aja sih bapak mencari peluang. Ada kisah begini bu, suaminya emosional, pemarah sekali. Ini kisah nyata ya. Dan jeleknya kalau marah ini suka membanting barang-barang di rumah, ngerusak, tapi tidak pukul. Dan pergi 3 hari biasanya, tinggalin aja rumah. Nah suatu saat marah malam-malam, banting, tendang ke pintu, ke meja, pergi. Kurang lebih katanya antara 20 sampai 30 menit pergi. Balik lagi tuh suami ke rumah. Sampai di rumah didapati istrinya lagi di atas sajadah. Habis sholat. Selesai sholat ditanya, "Ma, ma, maafin saya. Tadi saya bersikap kasar. Tidak pantas, maafkan ya." Istrinya, "Sayang maaf pak, sayang salah." Ya damai. Pas mau tidur, suami nanya, "Ma, kamu ngamalin apa? Saya kan biasanya 3 hari, kenapa baru setengah jam udah balik lagi?" "Pasti kamu ngewirinin saya ya, mana pernah saya minta maaf. Kenapa hari ini saya jadi minta maaf?" Kata istrinya, "Enggak lama, saya sih cuman memperbanyak air mata tobat." Jadi sholat itu sholat tobat. Ampun ya Allah, kepahitan ada di rumah tangga ini pasti karena dosa saya. Saya belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk bagi rumah tangga. Saya masih emosional, hati saya masih lebih mengingat manusia daripada mengingat ridho-Mu. Ampun. Jadi istri itu hanya sibuk mikirin dosanya sendiri. Hadiahnya, hati jadi tenang, suami juga dibalikin kan. Gitu. Jelas bu? Gak usah emosional, gak ngepek. Pak, bapak, atulah, gak usah marah-marah jadi lelaki ya. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Diapain? Disabarin sama wanita. Nih, kalau ini begini, dengerin. Jangan ditolak, ngaceleng. Nih. Tetap ngaceleng, Ini, lihat. Sek, gitu. Tangkep hatinya. Gimana caranya? Sabar, weh. Nah, emang wanita mah kayak gitu. Kadang-kadang suka gak jelas. Loh, belum apa-apa udah ngamak. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, duluan mana? Cepetan mana? Gitu. Bu, kalau dikejar anjing, lari. Kalau dan ibu dan anjing lari, cepetan mana? Anjing. Baru mikir. Jadi mereka tuh suka ngomong dulu, udah itu baru mikir. Udah mikir teh bingung. Terus ketawa sendiri tuh kayak gitu tuh ya. Tapi tidak minta maaf itu standar. Mana ada yang minta maaf ya? Gak ada, berat. Gak apa-apa, itu dunia mereka. Bu, ibu, jujur ya, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin Pak, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan keinginan yang sejujur? Beda-beda terus. Ya inginnya tuh ngajak ke Mekah, Bu. Nah, kenapa tadi enggak? Robah-robah melulu. Aneh memang. Rilek, Pak. Kalau dengan wanita mah rilek. Dengerin nih, Pak, senama ini ya. Kalem. Karena enggak tahu gimana mereka tuh robah-robahnya tuh cepat. Dan lelaki itu memang garisnya kebagian disalahin itu, Pak. Enggak pulang dicariin, pas pulang diomelin, udah biasa. Tenang weh. Tapi dah sayang gimana-gimana juga tetap weh sayang ya Bu ya. Tinggal didengar wanita mah baik-baik. Kayak tadi set gitu beres. Mama teh capek Pak. Iya kebayang pasti capek jadi wanita tuh. Udah gitu hamil, wah oh, berat sekali. Tuh kan udah beres. Kalau ditentang repot. Ya Pak ya. Istighfar. Karena kalau di rumah ada kepahitan itu karena dosa kita. Mungkin di luar jelalatan matanya, lihat yang tidak halal, nyentuh yang tidak benar, nanti biasanya ujiannya datang dari rumah. Makanya kalau ada kepahitan, istighfar. Anak bermasalah, istighfar. Istri bermasalah, istighfar. Udah enggak usah sibuk nyalahin. Dosa saya ya Allah, dosa. Dan keondangan, Pak, jaga pandangan lho Pak. Semua orang keondangan dandan. Yang halal cuma istrimu lho Pak. Jangan sampai keondangan jadi dosa. Gak usah panjang ngomong. Siap gitu. Kalau panjang ngomong masalah lagi. Ibu teh kok curiga aja. Bagaimana gak curiga? Udah berapa tahun pernikahan ini? Udah sering saya lihat. Siap Bu, insya Allah. Sampai di undangan. Apa ibu pakai nyikut-nyikut? Kenapa bapak lihat perempuan itu? Yang mana ya? Ya pura-pura gak tahu. Itu yang itu. Gak sengaja gimana? Ibu juga lihat tadi berkali-kali bapak ngelihat perempuan itu. Emang dia sama saya cakepan mana? Cakepan mana, Pak? atuh Bu, cekepan Ibu bohong. Dia juga sadar Pak, kayak nyebut bohong. Jujur Pak. Ya kalau jujur sih jelas dia, coba. Situasi begitu ngapain? Tobat. Udah cari musola ampun ya Allah, astagfirullah. Pokoknya ingatlah Pak, kalau Bapak bikin dosa dimanapun, siap-siap di rumah nanti tegurannya, bagian dari teguran. Jadi kalau ada apa-apa di rumah ya udah, astagfirullah, dosa saya ya. Saya yang salah, ampun ya Allah, ampun. Pernah ada anak kuliah mau nikah, Pak, saya ingin nikah. Mau nikah? Teh izin Pak, saya mau nikah. Boro-boro udah kerja, kuliah aja belum beres, mau gimana kamu nikah? Coba dipikir, nah, coba cok ngomong sama ibu, ngomong mau nikah gitu, bilang sama ibu, Bu, saya mau nikah, pengen nikah Bu. Apa? Pakai dong otaknya. Kuliah aja belum beres, kerja belum ada, mau dikasih makan apa nanti istrimu dan anak-anakmu? Ngawur aja kamu, kok sama kayak gitu? Kenapa? Balik lagi ke bapaknya, gimana kata ibumu? Oh Pak, dimarah habis-habisan. Dengerin, Bapak rumah dua, udah punya rumah dua, mobil tiga, tabungan banyak, minta ngomong sama ibumu, tetap ini pentung, apalagi kamu gak punya apa-apa. Mikir dong ya kan, Papa aja punya rumah tua di Pentung. Sudah urusan. Ngerti gak Pak? Udah hangat, udah pulang lah. Setengah dua gak boleh maksa gitu eh. Tadi saya ngobrol nih dengan beliau. Nanti kita bisa bahas apa yang tadi itu. Saya ceramah di Masjid Istiqlal setiap minggu kedua, minggu besok ya. Mulai dari tahun 99 sampai sekarang 2019. Sebulan sekali. 20 tahun dari mulai usia saya masih muda dulu. Ada yang masih dulu ngaji itu masih muda, sekarang udah anak kan. Karena sudah 20 tahun, ada yang sudah wafat banyak juga ya. Nah, Istiqlal mau dibangun. Saya tadi nawarkan apa mungkin pindah ke sini aja gitu pengajiannya. Bukan yang itu, yang ini, yang ini, yang ini. Biasanya minggu kedua bulan ini masih di Istiqlal. Tapi kemarin sudah ada rencana direnovasi dalamnya besar-besaran. Apakah mau libur atau pindah? Belum selesai bicaranya Bu, pasar wanita. Mau pindah ke Pondok Indah sepertinya gak muat, karena kadang-kadang bisa 10 ribu yang hadirnya ya. Banyak. Nanti kita bahas aja ya Pak. Siap. Siap gak? Perlu dibahas lagi atau kita putuskan sekarang aja? Minggu kedua, tapi di sini kan udah ada acara katanya ya. Nanti saya aja mengalah. Mungkin pada zuhur aja gitu kayak gini. Sambil makan, mulai makan siang, setuju? Supaya semua kebagian, bekal masing-masing. Apa yang salah ya kan? Masa pengen dibekelin orang? Aib ya. Kalau nanti Bapak izinkan, nanti mudah-mudahan kalau bulan depan sudah tidak di sana, maka Ahad kedua di sini mungkin duhur sajalah kalau gitu ya. Atau jam 10. Biasanya jam 10 sampai duhur, tapi di sini sudah ada acara. Bisa Pak? Biasanya jamaah itu datang dari jam 9, dari 2, jadi ada penceramah dulu sebelumnya. Saya bagian jam 10 seperempat sampai duhur. Nanti sebelum ditutup kita muhasabah, terus munajat sama-sama. Nah itu biasanya minggu kedua ya. Kalau besok mau nyoba masih di Istiqlal, tapi kalau takdirnya ada berarti bulan Agustus. Oh Agustus saya di Mekah, di September lah ya. Insya Allah September. Mau? Diizinkan? DKM? Izin? Alhamdulillah. Apa? Di sini aja. Berapa minggu sekali di sini? Sebulan sekali insya Allah kalau ada takdirnya ya. Bapak Ibu, tolong amalkan surat Nuh ayat 10, lalu dalilnya yang tadi istighfar. Sambil berdiri, duduk, jalan, astagfirullahaladzim. Yang lebih pendek, Rabbighfirli, astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni saya wahai Allah yang maha agung. Atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما شاء الله. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diundang ke tanah suci semuanya. Mampurkanlah masjid, sholatlah tepat waktu berjamaah di masjid, jangan pernah lepas sedekah dan perbanyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV.